bolehkah mengakikahi anak di hari selain hari ketujuh, seperti hari ke-14 dan 21, tetapi pada hari ketujuh diberi nama dan dipotong rambutnya? Nah, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kullu ghulamin murtahinun bi aqiqatihi wa yu'aqqu anhu yawma sabi'i. Setiap anak itu tergadaikan dengan aqiqahnya dan diaqiqahi pada hari ketujuh. Diaqiqahi pada hari ketujuh. Ini yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ada riwayat-riwayat yang lain yang mengatakan hari 14-21. Namun dilemahkan oleh para ulama. Sehingga wallahu ta'ala alam, karena aqiqah permasalahan ibadah dan ibadah itu hukumnya tauqifiyah, sehingga seorang hendaknya tidak mengaqiqahi kecuali pada hari ketujuh tersebut. Apabila telah lewat, maka telah lewat waktunya. Nah, meskipun sekali lagi ini khilaf di kalangan para ulama. Ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa boleh mengaqiqahi dirinya ketika dewasa. Kalau orang tuanya dahulu tidak mengakikahinya, maka ketika dewasa dia mengakikahi dirinya sendiri. Dan ada hadis yang datang dalam masalah ini, dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan ini juga termasuk khilaf berkenan tentang hadis tersebut. Hadis ini diperselisihkan di kalangan para ulama. Dan Al-Hafidh Ibn Hajar dan yang lainnya mengisyaratkan tentang kelemahan riwayat ini. Itu pun kata Al-Hafidh, kalaulah hadis ini sahih, maka yang zahir hadis ini menunjukkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengakikahi dirinya sendiri apabila riwayat itu sahih, maka itu termasuk kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yang tidak bisa dikiaskan kepada yang lain. Wallahu ta'ala. Apa hukum menggunakan raket nyamuk? Syekh Ibn Utsaimin membolehkan